Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nashkuruhu ala kulli ni'matihi alaina. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah kita bertemu dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk melanjutkan kajian tafsir kita, kajian tafsir Syarawi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini akan menjadi suatu perbendaharaan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi suatu sinar yang menerangi kehidupan kita agar dapat berjalan di atas manjat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita memasuki ayat 79 surat Ali Imran juz ketiga yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makana li basyarin ay yu'tiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwata summa yaqulu linnasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh orang Nasrani Najran ketika mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, apakah yang kamu bawa?" Oleh Nabi dijawab, aku membawa perintah dan segala larangan Allah yang merupakan dasar-dasar ibadah. Jawaban ini diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasul tahu mereka, orang-orang Nasrani Najran ini adalah orang-orang yang menyembah Nabi Isa alaihissalam dan menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Oleh karena itu jawaban Nabi adalah aku membawa perintah dan larangan Allah yang merupakan dasar-dasar ibadah. Kemudian mereka bertanya lagi, apakah engkau akan menyuruh kami untuk menyembahmu sebagaimana orang-orang Nasrani menyembah Nabi Isa alaihissalam? Oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan jawaban dan argumen kepada mereka dengan menurunkan ayatnya, yaitu ayat 79 ini, lebih spesifik lagi dengan mengatakan, summa yaqulu linnasi kunu ibadalli min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'alimunal kitab dan seterusnya. Aku tidak mengajarkan engkau menyembah untuk menyembah aku, kata Rasulullah, akan tetapi kunu rabbaniyin, jadilah engkau sebagai orang-orang yang rabbani, yaitu orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memulai penjelasan tentang keterangan pertemuan ini melalui penjelasannya tentang ayyutiyahullahul kitaba. Ya, tidak layak seseorang yang Allah berikan kitab. Ya, bahwa seluruh nabi dan rasul itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala risalah untuk disampaikan kepada manusia. Di antara para nabi dan rasul ada yang membawa suhuf dan juga ada yang membawa kitab. Suhuf-suhuf seperti suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga para nabi lainnya. Dan yang kitab itu ada kitab yang kita kenal, yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Kitab yang dibawa oleh para rasul ini adalah merupakan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala yang berisi kebenaran-kebenaran yang kalau diikuti maka seseorang akan tetap terarah di dalam kehidupannya. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa iza tamanna alqasyaitanu fi umniyatihi fa yansakhullahu ma yulqi syaitan sumayahkumullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Keterangan surat Al-Hajj ayat 52 ini untuk memberikan penjelasan bahwa kitab yang dibawa oleh para nabi itu pada dasarnya adalah merupakan kalam Allah yang murni berisi keterangan-keterangan yang hak untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu saya sangat tidak layak dan sangat tidak wajar apabila ada umat yang diutus rasul padanya dan kemudian membawa kitab, dia masih mau untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ajaran para rasul itu. Wal hukma wan nubuwata. Wal hukma yang dimaksud dengan hukma di sini adalah keimanan. Keimanan adalah hikmah dari keimanan itu, di mana seseorang dengan kesadaran dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala akan menyadari tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan juga kebenaran ajaran yang dibawanya. Sebagaimana dijelaskan di dalam kisah Luqman bahwa dia mengatakan walaqad wa iz ataina luqmanal hikmata anishkurillah. Ya. Ketika kami berikan hikmah kepada Luqman untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu media seseorang untuk mendapatkan keimanan adalah melalui hidayah keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan nubuwata dan juga para nabi. Syekh Mutawalli Sya'rawi memisahkan antara pemahaman makna nabi dan rasul. Kalau nabi itu adalah orang-orang, kalau rasul adalah orang yang diserahi oleh Allah Subhanahu wa taala tugas untuk menyampaikan ajarannya disertai dengan syariat-syariat untuk disampaikan kepada manusia, syariat baru. Kalau nabi itu hanyalah diberikan tugas oleh Allah untuk menyampaikan syariatnya dan untuk meneruskan syariat yang dibawa oleh para nabi, para rasul terdahulu. Jadi nabi di sini tugasnya seperti ulama kita, hanya sekedar menyampaikan syariat yang telah dibawa oleh para rasul sebelumnya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, kesimpulan daripada keterangan singkat ayat ini adalah tidak layak dan sangat tidak wajar dan sungguh sangat mengherankan apabila pada suatu masyarakat atau suatu umat yang mereka itu ada nabinya, kemudian ada kitabnya, dan kemudian mendapatkan hikmah keimanan, tetap juga tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sudah jauh melenceng daripada apa yang telah diatur oleh Allah. Oleh karena itu, untuk lebih lanjutnya mengkaji ayat ini, maka di studio kita sudah ada Ustaz Hanafi yang akan mengembangkan kajian ini lebih lanjut. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Pendengar yang berbahagia, ayat tadi telah memberikan kepada kita sebuah gambaran betapa perlunya kita mendudukkan posisi tauhid pada tempat yang sangat terhormat, tidak tercampur adukkan oleh kepentingan-kepentingan nafsu. Di mana di sini Allah Subhanahu wa taala ingin agar orang mukmin itu bisa membedakan antara Allah, Rasul, kitab, tidak mencampur adukkannya. Nah, kapan itu bisa dilaksanakan? Bila berpikir sistematis dan objektif. Allah sebagai sumber, Rasul sebagai penerima wahyu, kitab atau Al-Quran dan kitab-kitab samawi yang lainnya adalah media yang diberikan Allah untuk dijadikan pedoman. Jadi tidak mentang seseorang yang mengaku atau telah mendapat derajat nubuwah lantas dia bisa mengklaim dirinya sebagai Tuhan atau anak Tuhan atau bagian dari Tuhan, dan dia berhak mengatakan jadilah engkau hamba-hambaku. Nah, di sini Allah mengajarkan kepada kita, nabi-nabi tersebut mengatakan kunu rabbaniyin, berposisilah kalian sebagai rabbaniyin, orang-orang yang menyembah Allah. Ya, Rabbani. Ini sangat besar makna Rabbani ini. Kenapa? Di dalam kata-kata Rabbaniyin ada makna proses pendidikan yang sistematis, jangka panjang. Sebab kata-kata Rabbani ini memunculkan kata-kata terbiah. Nah, jadi Allah di sini dengan sifat Rabbaniyin, Rabbaniyahnya mendidik manusia. Dan juga kita melihat salah satu kelebihan agama Islam itu adalah Rabbaniyatul Manhaj, Rabbaniyatul Masdar, Rabbaniyatul Hadaf. Ya, sumbernya berasalkan dari Rabbani Allah. Ya, sumbernya Masdar. Ya, Manhaj metodenya juga ditetapkan Allah. Bagaimana caranya dan media-medianya. Orientasi tujuan dari agama itu juga ditetapkan Allah. Maka perlu kita mengikuti proses tarbiyah, proses pendidikan yang diberikan Allah kepada kita. Nah, maka mengaji, memperdalam Al-Quran, memperdalam sirah Rasul, menguatkan tali-tali ukhuwah dalam jamaah, inilah merupakan sebuah pesan dari kata-kata Rabbani, Rabbaniyin. Jadi kita sangat beruntung masuk ke dalam kelompok Rabbaniyin ini. Bukan karena kita akan menjadi sekutu Tuhan, tidak. Kita akan menjadi sosok-sosok yang mengaplikasikan perintah-perintah Allah, perintah Rabbul Alamin dalam kehidupan kita. Maka apa tugas orang-orang yang Rabbani? Adalah orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, memahami dan mencari, mengembangkan dan mendidik orang-orang lain, kader-kader ataupun binaan-binaan serta madu'u-madu'u yang didakwahinya untuk menjadi kelompok Rabbaniyin. Nah, kemudian kedua, mereka senantiasa memupuk nilai-nilai Rabbaniyah di dalam kehidupan. Sedekah, berkata benar, senyum, bersih lingkungan, bersih hati, bersih birokrasi, bersih mujtama masyarakat dari noda-noda pornografi dan pornoaksi misalnya, bersih masyarakat dari kejahatan kriminalitas dan hal-hal yang dapat merusak hati mereka. Jadi Rabbaniyin itu loh. Nah, bukan ilahiyin yang bermakna zat Allah, bukan. Tapi Rabbaniyin. Kita disuruh bersikap seperti sikap Allah terhadap alam ini. Apa sikap Allah terhadap alam? Allah ciptakan, wa aslaha, sudah bagus, dia perbaiki semua. Nah, jangan kita pula terbalik. Yang diciptakan Allah diserahkan kepada kita, kita rusak. Nah, illegal logging di mana-mana, di gunung luasir sana, di atas di tebang hutan tuh habis. Begitu turun hujan, yang curah hujannya macam dulu juga. Tapi tidak ada lagi daya serapnya, langsung bermeter-meter kubik kayu yang turun ke sungai-sungai, membuat pendangkalan sungai, dan kemudian yang banjir adalah mereka-mereka yang berada di hilir sungai. Nah, kita lihat sekarang betapa saudara-saudara, puluhan ribu saudara-saudara kita yang harus membersihkan rumahnya sekarang ini di Aceh Tamiang, di Langkat, mereka harus kehilangan kebun sawit, tanaman-tanaman palawija, padi, kerugian bahkan miliaran, saya pikir lebih dari itu. Nah, bima kuntum tu'allimun alkitab, karena kita diajarkan Alkitab. Nah, jadi ada ini, ada proses di situ, kita diajarkan, wa bima kuntum tadrusun, kita mempelajarinya. Ya, kita apa, kita amalkan, kita pelajari, kita dalami. Maka kalau saya memandang, sebaik-baik metodologi pengajaran adalah dengan Al-Qur'an. Maka saya menghimbau juga kepada para asatiz yang terhormat, para mubaligh, mari kita sampaikan Al-Qur'an ini dengan cara yang terbaik, membimbing masyarakat untuk mengenal Al-Qur'an ini dengan metodologi yang sangat efektif dan baik, sehingga masyarakat juga bisa memahami Al-Qur'an sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu mungkin tambahan dari saya. Iya. Menarik sekali apa yang telah disampaikan Ustaz Hanafi tadi. Saya hanya ingin melanjutkan keterangan tambahan tadi bahwa Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan secara cukup panjang lebar tentang makna daripada Rabbaniyin ini. Rabbaniyin itu kalau menurut Ibnu Abbas maknanya adalah ahli ibadah. Kemudian para ulama yang lain mengatakan Rabbaniyin itu maknanya adalah para ulama. Ada yang mengatakan hukama. Tapi yang jelas pemahamannya, seorang Rabbani itu adalah seseorang yang mencoba untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menariknya di sini adalah Rasulullah tidak mengatakan kunu ibadali, jadilah hambaku, akan tapi kunu rabbaniyin, tidak usah dekati aku tapi dekati saja Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang lebih utama. Kata rabbaniyin itu asalnya adalah dari rabbun, sebagaimana yang sudah disampaikan Ustaz Hanafi tadi, yaitu rabbun itu maknanya adalah mendidik. Kemudian dari kata rabbani ini, rabbun ini keluar dipergunakan istilah rabban. Rabban itu adalah artinya nahoda kapal, kapten kapal, rabban. Yeah. Nah, kaitannya antara rabbaniin dengan rabbun itu adalah rabbaniin ini diinginkan dari seorang rabbaniin adalah seorang pendidik yang tidak hanya bisa mendidik dirinya saja, akan tetapi juga mendidik masyarakatnya. Ya. Yang tidak hanya bisa mendekatkan dirinya kepada Allah saja, akan tetapi juga bisa mendekatkan masyarakatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kata rabbaniin itu memberikan penjelasan makna bahwa seseorang itu punya double fungsi di dalam kehidupannya. Yang pertama, bagaimana dia selamat dirinya, dan juga bagaimana menyelamatkan orang lain di dalam kehidupan mereka. Kemudian, kaitan antara rabbun dengan rabbaniin ini adalah bahwa seorang rabbaniin itu kaitannya adalah bahwa seorang rabbaniin itu mendapatkan ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah keterangan-keterangan tentang permasalahan agama. Oleh karena itu, tugas dan tanggung jawab seorang rabbani itu adalah diterangkan di dalam ayat ini, kuntum bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Asy-Sya'rawi memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa kata tu'allimun ini, kenapa dikatakan tu'allimun? Yang pertama adalah mengajarkan. Jadi tidak hanya tahu ilmu sendiri, akan tetapi bisa mengajarkan kepada orang lain. Dan Allah mempergunakan redaksi tu'allimun untuk menunjukkan bahwa ilmunya itu diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang rabbani tidak boleh menjadi seorang yang sombong karena ilmunya yang tinggi, karena ilmu itu diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bima kuntum tadrusun, dan tidak hanya sekedar mendapatkan ilmu berdasarkan dari ajaran Allah, akan tetapi bima kuntum tadrusun, yaitu ilmu yang diperoleh melalui penelitian. Jadi kata-kata ad-dars di sini untuk menunjukkan ilmu yang diperoleh melalui penelitian, melalui kegiatan-kegiatan dengan mengkaji secara lebih dalam, sehingga akhirnya seseorang dapat mewujudkan kemaslahatan di dalam kehidupan dunia dan juga terutama sekali di dalam kemaslahatan untuk kehidupan di hari akhiratnya nanti. Baiklah para pendengar rahimakumullah, inti daripada ayat yang kita bahas pada hari ini adalah hendaklah kita semua menjadi orang-orang yang diinginkan oleh Al-Quran dan juga yang disarankan oleh Rasulullah SAW, yaitu sebagai seorang Rabbani, yaitu orang yang mendekatkan diri kepada Allah dan juga punya tugas dan tanggung jawab untuk memberikan kemaslahatan dirinya dan mengajarkan kemaslahatan itu kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan menjadi seorang muslim yang rabbani, kita akan dapat mewujudkan kemaslahatan, baik itu dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam negara, sehingga akhirnya terwujudlah baldatun tayyibatun warabbun ghafur yang selalu kita idam-idamkan. Inilah saja kajian singkat kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat yang banyak, baik kepada diri saya dan juga kepada para pendengar semuanya. Kami akhiri saja pertemuan kita ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.